Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya ala kulli halin bi ni'matillah walhamdulillah ya ala kulli sihhatin bi idznillah walhamdulillah ya ala hadhihi al-fursati sa'idati bi barakatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli amin rabbal alamin. Pemirsa TVRI yang berbahagia, senang sekali bisa ketemu lagi bersama Anda dalam program Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia bersama saya Lili Rahmawati. Dan mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi atau keadaan sehat walafiat sehingga apapun yang bisa kita jalankan dari hari ini hingga selanjutnya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan juga berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lagi-lagi di tengah-tengah kebahagiaan dan kesibukan kita hari ini, jangan lewatkan atau berilah kesempatan kita untuk selalu mengingat Allah dan berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat juga salam selalu kita curahkan karibah Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat juga insyaallah kita umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, hidup selalu kita identikan dengan adanya ujian karena setiap orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah. Untuk apa? Tujuan daripada ujian yang Allah berikan tidak lain adalah untuk melihat bagaimana sejauh mana kualitas keimanan yang kita miliki. Apakah kita sanggup menghadapinya atau tidak? Tetapi lagi-lagi bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan atau ujian kepada hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya itu. Nah, hari ini kita akan membahas tema tentang masalah ujian adalah tanda kemuliaan. Karena pada episode Selasa sebelum-sebelumnya kita juga pernah membahas masalah ini. Bagaimana sebetulnya kita harus bisa menyikapi ujian yang kita hadapi. Jangan-jangan di antara kita ada yang belum pernah diuji. Dan jangan tenang-tenang saja, karena setiap orang yang akan naik kelas pasti akan menghadapi ujian. Bersama kami hadir narasumber Bapak Ustadz Haji Multazam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Kalau bahasa Sundanya damangnya. Terima kasih bisa bersama kami di sini lagi. Dan juga ada Bapak Ibu dari Majelis Taklim Al-Quran ya, Pondok Aren Tangerang. Assalamualaikum Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik, yang saat ini kayaknya semua lagi bahagia nih. Tapi bahagia itu juga merupakan sebuah ujian kata Ustaz ya. Baik, nanti kita akan bahas. Nah pemirsa, Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami di sini di line telepon 5743476 atau juga ke 021 5743478. Baik Ustaz, sebelumnya di pertemuan kita beberapa minggu yang lalu, di sana disampaikan oleh Ustaz bahwa ada beberapa cara supaya kita bisa menghadapi ujian itu dengan matang, dengan kuat. Salah satu yang pertama yang disampaikan oleh Ustaz adalah benarkan sholat kita atau tegakkan sholat. Mungkin bisa diulas sedikit lagi Ustaz. Iya. Terima kasih Mbak Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah dengan izin Allah, karena Allah lah yang mempunyai sifat al-jami. Kita sudah mengenal di dalam Asmaul Husna al-jami artinya maha menghimpun, maha mempertemukan, maha mengumpulkan kita. Di luar akal, di luar dugaan, orang Bandung bakal ketemu dengan orang-orang Pondok Aren. Iyalah dari Majelis Taklim. Apa itu tadi? Al-Qur'ania. Mudah-mudahan langkah dan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi catatan bagi kita bahwa manusia mengartikan ujian itu hanyalah musibah. Ujian itu mengartikan yaitu kejelekan, keburukan. Padahal Allah memberikan ujian dua kepada kita. Yang pertama ujian khairun, yang kedua adalah ujian syarun. Ujian khairun adalah ujian kebaikan. Dikala orang lain sulit dengan rizkinya, itu pun ujian. Lantas dikala kita dimudahkan rezekinya pun, itu pun adalah ujian. Maka pada dasarnya, jikalau kita diuji dengan kemanisan, rata-rata kita lupa dengan sang penciptanya. Maka mudah-mudahan dengan adanya yaitu judul ujian adalah tanda kemuliaan. Ini merupakan satu cara bahwa kita jangan kecil hati jikalau kita sedang diuji dengan bermacam-macam musibah. Mungkin ujian kita adalah bentuk penyakit. Siapa tahu Allah menghapus dosa kita lewat penyakit itu. Jikalau kita dalam keadaan sabar, insya Allah akan jadi kiparat dosa buat kita. Lantas lihat lagi kembali bahwa kejadian Nabi Ayub berapa tahun diberikan oleh Allah yang namanya penyakit. Malah dia sampai diusir oleh masyarakat sekitarnya. Bukan berarti itu kehinaan bagi Nabi, justru merupakan kemuliaan bagi dirinya. Sebab barang siapa yang sudah terlalu banyak menikmati kenikmatan dunia, maka dia akan dikurangi kenikmatan akhirat. Tapi sebaliknya, bagi orang yang benar-benar yaitu lulus dari ujian Allah dengan tantangan, dengan kedoliman, dengan difitnah, atau mungkin suami ibu sedang tergoda lagi dengan perempuan lain, siapa tahu itu merupakan satu tanda bahwa Allah akan memuliakan kita lewat ujian suami kita. Maka jikalau suami kita lagi jelek, bukan berarti kita jadi membenci, nyonyong, enggak bertanya, lantas enggak mau tidur bareng. Siapa tahu itu tanda kemuliaan kita lewat ujian suami. Atau sebaliknya, ibu punya anak sebel. Wah, gregetan. Lihat kayak si Subanto. Mereka siapa tahu anak itu yaitu tidak senang. Itu merupakan satu tanda ujian dari Allah akan memuliakan ibu lewat si orang anak itu. Tapi sebaliknya mungkin ibu melihat tetangga, melihat saudara yang tidak senang. Itulah tanda-tandanya. Maka janganlah sekali-kali kita berjelek sangka, bersuudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lantas yang kedua, ujian kita adalah ujian yang jelek. Mungkin orang lain sedang diberikan satu kebahagiaan, kita sedang diberikan kesedihan. Mohon maaf, kita harus jeda dulu karena akan datang waktunya azan subuh. Kita akan memperdengarkan kumandang azan khusus untuk daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh. Kita jelang waktu azan berikut ini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit, yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian, kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Dan dialah Allah yang disembah, baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, mendustakannya. Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak Al-Quran tatkala sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian mereka kami binasakan karena dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, kembali bersama kami dalam program Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Dan ini adalah hari Selasa tanggal 9 Februari tahun 2010. Mudah-mudahan Anda semua juga bisa menyimak acara ini dengan baik. Dan tema kita adalah tentang masalah ujian adalah tanda kemuliaan. Di 5743476 bagi Anda yang ingin bergabung, atau juga 0215743478 bersama narasumber kita Bapak Ustadz Haji Multazam. Ustadz, tadi ada ujian dari Allah yang berupa kesenangan dan juga ketidakenakan gitu. Jadi khairun dan syarrun. Silakan, mau dilanjutkan tadi baru sampai kepada ujian yang bentuknya adalah kebaikan atau kesenangan. Alhamdulillah, kalaukah kita diberikan oleh Allah satu ujian, itu merupakan satu tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada bentuknya peringatan, musibah itu ada bentuknya hukuman, dan musibah itu bentuknya ujian. Nah, maka kalaukah kita diuji oleh Allah, entah itu merupakan kebaikan ataupun kejelekan, maka posisi kita yang bisa membedakan itu ujian, itu peringatan, itu hukuman adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ukurannya apakah kita sedang beriman kepada Allah atau kita sedang kufur kepada Allah. Maka kalau ingin merupakan satu ujian, kalau ada musibah, berarti posisikan diri kita dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah memposisikan keimanan kepada Allah, maka tingkatkan nilai ibadah kita kepada Allah. Sebab kalau kita ingin lulus ujian dari Allah, tapi kalau kita jauh dengan Allah, tidak pernah ibadah dengan Allah, tidak pernah konsultasi dengan Allah, maka mustahil itu merupakan kemuliaan bagi kita. Siapa tahu merupakan hukuman buat kita. Lantas dalam keterangan jelas, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tuh, jadi hidup dan mati pun adalah merupakan ujian. Yang jadi pertanyaan, ahsanu amala. Apakah kita akan tetap beramal soleh atau malah kita akan menjauh dengan Allah? Kalau kita diuji dengan kemanisan, dengan kemuliaan, diangkat derajatnya, lantas kita makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, makin jauh dengan yang namanya amal sodakoh, amal jariah, berarti kita tidak lulus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka solusi yang paling utama adalah tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Lantas yang kedua, bahwa kalau kita benar-benar ingin lulus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, carilah keridhaan Allah dan keridhaan orang tua. Itu. Sebab siapa tahu bahwa musibah yang terkena kepada kita itu merupakan peringatan buat kita karena kita durhaka kepada orang tua. Orang tua ada empat. Yang pertama orang tua yang melahirkan. Yang kedua orang tua mertua. Yang ketiga orang tua yang mendidik yaitu guru. Yang keempat orang tua angkat atau tiri. Kita baik dengan kedua orang tua, mungkin kita jelek dengan mertua kita. Satu sisi kita baik kepada mertua, kita baik kepada orang tua, siapa tahu kita jelek yaitu kepada guru kita yang mengenalkan kita alif ta'a, yang mengenalkan kita yaitu yang namanya Allah, yang mengantarkan kita menjadi tahu kebenaran. Lantas siapa tahu kita baik dengan guru, baik dengan orang tua, baik dengan mertua, siapa tahu kita jelek dengan orang tua tiri atau orang tua angkat. Nah, mudah-mudahan solusi yang kedua ini merupakan satu jalan buat kita. Mumpung kita masih hidup di muka bumi, berarti masih ada kesempatan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Lantas yang ketiga, kalau kita benar-benar ingin lulus dari ujian Allah, jikalau kita ada musibah, supaya ujian itu merupakan tanda kemuliaan, perbanyaklah kita sedekah. Insya Allah, sedekah merupakan tolak bala buat kita. Di masa lalu kita banyak musibah, di masa lalu kita banyak masalah, di masa lalu kita sedang menghadapi orang yang zalim, kita banyak dihina, kita banyak difitnah. Maka kalau kita dengan tolak bala, mudah-mudahan sebagai alat kita adalah sedekah amal jariah. Iya. Nah, itu ada pemirsa yang sudah mau gabung, iya. Kita sambung dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa dari mana, Pak? Pak Anto di Ciputat. Baik, silakan Pak Anto. Begini Pak Ustaz. Iya, Pak Anto sehat. Alhamdulillah. Ujian itu kan bisa seharusnya ada yang meninggal atau apa gitu Pak Ustaz ya. Iya. Tapi saya baca di bukunya Ibnu Athaillah, kalau kita menangisi, istilahnya menangisi musibah, misalnya ditinggal mati orang tua gitu ya, kita tidak menangisi pembangkangan kita kepada Allah gitu terhadap dosa-dosa kita, itu termasuk kan dungu gitu Pak Ustaz. Artinya kita lebih apa ya, seharusnya menganggap musibah dalam urusan agama itu lebih besar. Misalnya kita tidak sholat, tidak apa-apa gitu Ustaz ya, daripada musibah-musibah yang tentang dunia gitu. Iya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Haji Lili. Jadi Pak Haji Ori ya? Alhamdulillah. Silaturahim walaupun dalam bentuk audio bisa dilanjutkan. Layan Pak Jari. Iya, jadi Pak Ustaz, ini tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Jadi artinya mau hidup susah, mau hidup senang, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Jadi ini tinggal masalah sosialisasi daripada para ulama dan umaroh untuk memastikan bahwa tujuan kita hidup ini adalah, atau masyarakat hidup ini adalah menjalankan hukum Allah, bukan lain, bukan yang hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jori. Bapak Ibu di studio dari Majelis Taklim Al-Qur'an ya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nunung dari Majelis Taklim Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Pondok Aren Tangerang Selatan. Pak Ustadz yang saya hormati, saya mau bertanya, sejauh mana ujian itu yang bisa dibalas dengan kemuliaan oleh Allah, dan apakah kemuliaan itu akan dibalas di dunia atau di akhirat? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab dulu Ustadz dari ketiga pertanyaan tadi. Memang betul bahwa satu sisi kita tidak boleh melihat secara dunia, karena Allah menciptakan hidup kita bukan hanya untuk dunia, tapi tujuan jangka panjang kita adalah untuk akhirat. Berarti kalau ada saudara kita yang belum sholat ataupun keluarga kita yang belum bisa mendirikan sholat, itu merupakan ujian buat kita. Jadi jangan hanya kita bangga kepada diri kita, tapi harus bangga kalau kita sudah ada imbasnya, dampaknya kepada keluarga kita. Sesuai dengan ayat Al-Quran, ya yuhalladina amanu ku angpusakum wa ahlikum naro. Berarti jangan hanya bisa melindungi diri, kalau kita tidak belum bisa melindungi keluarga. Maka contohnya adalah merupakan sholat yang lima waktu. Yang kedua, kalaukah di antara anak kita atau mungkin tetangga kita, saudara kita belum bisa membaca Al-Quran, itu pun merupakan satu ujian buat kita. Maka kalau kita egois, kita hanya mementingkan dirinya. Berarti kalau sudah mementingkan dirinya, berarti kita tidak akan bisa menyelamatkan keluarga kita. Sebab Al-Quran merupakan wahyu Allah, lantas Al-Quran pun bisa merupakan pengobatan. Wa nunajjilu minal Quran mahwas syifa. Nah, karena orang tersebut tidak sholat, lantas tidak mau sedekah, tidak mau berbuat amal ibadah, berarti karena penyakitnya. Nah, bisa diobati dengan Al-Quran itu. Maka mudah-mudahan ibu bisa mendidik keluarga, bisa menyebarkan walaupun satu ayat dari Al-Quran, mudah-mudahan menjadikan obat. Jadi jelas bahwa jikalau di antara kita, keluarga kita, tetangga dan saudara kita belum ada yang yaitu sholat, belum bisa membaca Al-Quran, itu pun merupakan ujian buat kita. Lantas yang kedua, kita langsung tadi karena Pak Yuri itu merupakan penjelasan ya, istilah bahasa santri itu naukidan. Untuk ibu dari majlis taklim tadi itu adalah ujian, gimana Bu? Sejauh mana? Ujian itu sebagai kemuliaan dari Allah. Nah, kalau kita melihat daripada kemuliaan Allah, jelas itu merupakan tanda bagi orang pilihan, Bu. Jadi kalau ada orang yang tidak diuji oleh Allah, itu bukan merupakan kemuliaan tandanya bagi dirinya. Nah, kemuliaan buat kita bukan hanya di dunia, tapi kemuliaan buat di akhirat. Sebab baik pandangan ibu belum tentu baik pandangan Allah. Jelek pandangan ibu belum tentu jelek pandangan Allah. Maka jikalau kita mengartikan kemuliaan, jangan diartikan posisi dunia. Itu kata orang yang frustasi, kok saya sering ibadah, kok saya sering puasa, sering berdoa, kenapa ekonomi saya merosot terus? Itu diartikan hanya sebatas itu, Bu. Lantas yang keduanya, kemuliaan seseorang bisa dilihat dari akhlaknya. Tuh. Jadi mudah-mudahan dilihatnya daripada akhlak tersebut, itu merupakan satu sempurna iman seseorang. Karena kesempurnaan iman seseorang dilihat dari akhlak. Nilai akhlak itu jelas dalam sholat. Maka sholat merupakan pendidikan, pembinaan kita supaya kita berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama. Maka kalau kita ingin diberikan kemuliaan oleh Allah lewat ujian itu, kata Allah, berkonsultasilah dengan aku. Yaitu dengan Al-Quran, dengan sholat, dengan dikir ataupun doa. Jadi jangan lalai kalau kita ingin ada tanda kemuliaan. Istilahnya hilang tandanya, hilang harganya. Kalau ada tandanya, pasti ada harganya. Contohnya gula. Gula tandanya adalah manis. Jadi kalau ada gula yang tidak manis, tidak akan punya harga. Berarti hilang tandanya, hilang harganya. Begitu juga, contohnya terasi, tandanya adalah bau. Berarti kalau terasi hilang baunya, akan hilang harganya. Nah, seorang mukmin kalau ibaratnya sudah hilang cirinya, tidak mau diuji oleh Allah, berarti dia hilang tanda kemuliaan. Jadi ulangi lagi, jangan mengaku iman sebelum diuji. Maka kalau ingin dimuliakan oleh Allah, posisi kita dalam keadaan iman. Nah, iman di situ merupakan aplikasinya adalah sholat. Maka diturunkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosiun. Itu yakin yaitu yakin bukti tanda orang yang beriman itu adalah sholat yang lima waktu dalam keadaan husu. Berarti husu di situ ada satu bukti daripada sikap akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia. Jadi ulangi lagi, kalau kita ingin dikatakan mulia pandangan Allah, tandanya adalah beriman. Jadi kalau tidak beriman, cirinya dia tidak mau diuji oleh Allah. Bohong dia mengaku iman, tapi tidak mau diuji oleh Allah. Tapi kalau melihat dari penjelasan Ustadz, kan memang Allah memberikan ujian pasti ada dalam bentuk kebaikan ataupun ketidaksenangan. Iya. Berarti bisa dengan kata lain bahwa tidak ada manusia yang tidak diuji. Cuma tinggal apakah dia menyadari bahwa kesenangan yang dia miliki saat ini itu sebuah ujian atau tidak. Apa itu juga termasuk ciri orang yang beriman? Cepat menyadari, oh, harta yang banyak yang saya miliki adalah sebuah ujian. Dan ada harta, ada bagian dari orang-orang fakir yang di dalamnya. Maksudnya Ibu kan tadi ingin melihat tanda kemuliaan. Iya. Nah, ujian tanda kemuliaan adalah harus beriman kepada Allah. Sebab hanya orang yang beriman yang akan diuji oleh Allah. Karena itu merupakan patokan ukuran tensi iman, apa ukuran keimanan manusia oleh Allah. Berarti kalau dalam posisi kita tidak beriman, bukan ujian. Berarti tidak memahami bahwa itu kemuliaan gitu. Sebab orang yang beriman mah dia akan tambah semangat ibadahnya, akan tambah semangat sholatnya, zikir dan doanya, karena ini merupakan tanda kemuliaan. Tapi kalau orang yang tidak beriman, jikalau ada sesuatu musibah, dia bukan ujian atau peringatan atau mungkin hukuman, maka dia suka ngomongnya ngawur, ngomongnya frustasi, buat apa saya, sudah aku banyak tapi masalah banyak, wah sudah kan. Akhirnya dia merupakan orang yang benar-benar tidak mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulangi lagi, yang pertama adalah dengan sholat, lantas yang kedua dengan membaca Al-Quran sebagai alat komunikasi dengan Allah, lantas yang ketiga memperbanyak kita doa dan zikir kepada Allah. Itu alat supaya kita ada tanda kemuliaan dari Allah. Ujian bukan hanya sekedar bagi orang yang beriman, tapi orang yang tidak beriman adalah merupakan peringatan atau hukuman. Baik, Ibu, panjang lebar nih penjelasan dari pertanyaan Bu Nunung. Yang lain mungkin ada, silakan mau bertanya lagi bapak-bapaknya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Abdul Latif dari Pesantren Al-Qur'ania Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sebagaimana tadi Ustaz nyinggung bahwa ada ujian, ada teguran dan ada hukuman, yang kita hubungkan dengan firman Allah yang mengatakan walan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus dan seterusnya. Kemudian dalam kaitannya dengan firman Allah zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas dan seterusnya. Ini kita nampaknya agak susah membedakan yang mana ujian, yang mana hukuman. Seperti baru-baru ini secara makro kita lihat bangsa kita kayaknya sedang mendapatkan ujian atau mendapatkan hukuman, seperti pembobolan ATM dan lain sebagainya. Kemudian yang sedang heboh-hebohnya wakil kita di sana tentang Bank Senturi. Dan yang memprihatinkan lagi masalah di Indramayu yang timbul seseorang mengaku menjadi Tuhan. Apakah ini bagaimana menurut Ustadz ini, hukuman apa gimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi sudah wabarakatuh. Sudah muncul Fir'aun yang baru. Baik, kita terima lagi yang berikut pemirsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jarili. Apa kabar Pak Amar? Sudah lumayan, agak kesehatan. Oh, kemarin sakit? Iya, flu. Iya, datanglah ke TVRI. Iya, insya Allah. Berkat. Baik, silakan Pak Amar. Mudah-mudahan istiqomah. Amin, insya Allah. STMG. Salat terus, masih jalan, pasti itu ya. Cucu telur, roji jahe. Itu istilah yang mengaung-ngaung di Indonesia ini. Iya. Jadi kita ini muslim persentasenya tinggi, tetapi penjabaran atau penjalanannya di dalam kehidupan sehari-hari agama kita ini tidak mendarah daging gitu. Itu yang saya lihat di keseharian Pak Ustaz. Ya. Jadi agama itu hanya ritual saja. Baik. Tidak, okay. Makanya walaupun inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu tidak teranu kayaknya. Oke. Okay. Jadi di mana itu salahnya Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amar. Di belakang Pak Amar kami silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Kadir. Alhamdulillah Ibu Haja. Sehat pagi ya. Baik, terima kasih Pak Haji, silakan. Ya, ini langganan semua di Pak Kiai ini karena Kiai sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Wah, ini sangat pencerahan nih Pak Kiai. Cuma sedikit saya bertanya tentang ujian. Penduduk dunia ini manusia umumnya khususnya 6,3 miliar. Tapi dipecah dalam kepercayaan dan keyakinan termasuk Islam hanya 1,5 miliar. Nah, ini tentang ujiannya, apakah Allah itu kalau disebut hanya ujian yang diberikan kepada khusus pada umat manusia yang khusus atau umum Pak Kiai? Kalau khusus ya mungkin umat Islam, kalau umum seluruh umat. Nah, ini kadang-kadang ada keluhan dari umat Islam, kok kita melulu yang diuji oleh Allah ini, kenapa sih bukan umat-umat yang lain? Nah, ini yang terjadi, sering diucapkan oleh bagian umat manusia, terutama Islam Pak. Ya. Itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Kadir, Pak Abdul Latif, Pak Amar, juga Pak Haji Kadir. Nanti dijawab pertanyaannya oleh Ustaz Multazam setelah saat berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Hikmah Pagi TVRI. Baik pemirsa, melanjutkan dialog kita di program Hikmah Pagi TVRI. Tadi ada pertanyaan dari studio di Majelis Taklim Al-Quran ini, Bapak Abdul Latif yang bertanya, gimana caranya kita bedain antara ujian, teguran, dan hukuman? Ini berkaitan dengan surah Al-Baqarah yang walana bluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i ila akhiri, dan juga dikaitkan dengan ayat zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Kemudian Pak Amar dari Jakarta Barat, FNJ, ini sebuah istilah yang sudah mendarah daging di kalangan umat kita. Dan juga terkadang ayat Al-Quran yang berbunyi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ini tidak mendarah daging juga dalam aplikasinya gitu. Dan juga Pak Haji Kadir, ini ujian ini sebetulnya untuk siapa? Seolah-olah umat Islam kok yang terus diuji. Apakah tujuan Allah memberikan ujian ini khusus atau umum? Silakan Pak Ustaz. Khusus ke Pak Haji, salam buat keluarga dan majelis taklimnya, mudah-mudahan diberikan kebarokahan oleh Allah. Amin, insyaallah. Nah, jadi kalau kita melihat dari ayat tersebut memang sulit untuk membedakan, tapi yang bisa merasakan dan membedakan itu ujian ataupun peringatan teguran dari kita. Yang pertama adalah apakah kita kondisinya sudah beriman kepada Allah atau lagi beriman gitu kan. Tapi jika kita sedang jauh dengan Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, lantas konyong-konyong Allah memberikan kemiskinan, lantas kekurangan, itu rasa ketakutan, berarti itu merupakan satu teguran buat kita. Allah sayang kepada kita, sebab jika kita masih di muka bumi, berarti masih bisa tobat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Lantas yang kedua, kalaukah kejadian bangsa ini, terutama kerusakan di muka bumi, yang paling utama adalah teguran buat bangsa kita. Sebab yang namanya ayat Allah ada dua, ayat yang tertulis, ayat yang tercipta. Nah, kita selama ini hanya bisa membaca Iqra, yaitu ayat tertulis. Sedangkan alam jagat raya itu tidak kita baca. Berarti kalau kita bisa membaca ayat tercipta, yaitu lingkungan, kalau kita sudah bisa menjaga lingkungan tersebut. Sedangkan jikalau ada salah satu orang yang berbuat dosa, berbuat kerusakan, berarti dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah termasuk yaitu ayat-ayat Allah yang tercipta. Berarti kalau sudah tidak beriman kepada Allah, kondisinya dia mempunyai hukuman atau teguran. Sebab barang siapa yang merusak alam, yang merusak yaitu apa, alam jagat raya sebagai amanat, sebagai titipan, itu dimasukkan kepada orang yang tidak beriman. Malahan ada lagi keterangan, itu termasuk kufur itu. Tuh. Jadi kalau kita tidak mencintai negara kita, berarti sama tidak beriman kepada Allah. Kalau kita sudah merusak alam jagat raya, berarti kondisi kita tidak beriman kepada Allah. Nah, kalaukah datang musibah kepada kita, tinggal ukur aja ya, apakah itu ujian atau itu peringatan. Karena kondisinya tidak beriman. Lantas selanjutnya, bahwa ada satu doa yang benar-benar merupakan satu apa pengakuan buat diri kita. Maka tadi ada keterangan bahwa ada bentuknya doa secara lisan, ada bentuknya doa secara hati, ada bentuk doa secara perbuatan. Kalau secara lisan kita hanya bisa berdoa, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban, ya Allah turunkanlah rizki kepada saya, itu lisan. Tapi apakah hati kita, gitu kan, sudah berbaik sangka kepada Allah, sudah kita bersih kepada Allah dalam kondisi manjada wajada, di mana kita yang pasti parang. Lantas yang ketiganya adalah perbuatan. Apakah perbuatan kita mendukung terhadap doa kita diijabah? Iya. Sebab ada orang yang lisannya pandai berdoa, tapi sikapnya dia membuat orang jadi gerah. Lantas sikapnya membuat tetangga menjadi serem. Jadi kehadiran dia itu tidak senang, Bu. Jadi kalau dia datang itu, awas. Nah itu kan, lantas kalau datangnya si bapak atau datangnya si ibu, anak itu jadi ketakutan. Nah itu sikap pun akan membuat seseorang diijabah atau ditolak doanya. Maka yang jadi pertanyaan, sudahkah sikap kita, perbuatan kita membuat orang lain senang atau membuat Allah menjadi benci? Maka sholat merupakan doa yang terbaik. Jadi zikir yang terbaik, doa yang terbaik adalah sholat. Berarti khususnya bukan hanya sekedar pada saat ritualnya ya? Bukan. Ya? Jadi betul-betul khususnya yang full. Maka Pak Haji memberikan solusi kepada majelis taklim khususnya umumnya para pendengar. Yang pertama, sebelum kita maghrib, sebelum kita sholat isya, setelah sholat maghrib, di situ ada saat-saat ijabah doa. Ya, tolonglah, disitulah kita melaksanakan sholat taubat, laksanakanlah sholat hajat. Insya Allah, seperti setelah adzan, sebelum iqomah, Bu. Sebelum adzan, sebelum iqomah, setelah adzan, di situ ada tempat dan saat ijabah doa. Waktu yang maka ada waktu-waktu yang benar-benar mustajab. Jadi ulangi lagi, Ibu, mohon maaf. Yang pertama, setelah sholat maghrib. Ibu jangan ngobrol, Bu. Ulangi lagi, setelah sholat maghrib, sebelum sholat isya. Tolong di situ jangan kita berhenti, apalagi kita keluar, sambungkan dengan sholat isya. Sebelumnya kita sholat taubat dengan sholat hajat. Rakaat pertama kita bacakan surat ayat kursi, lantas yang kedua, di rakaat kedua kita bacakan surat Al-Ikhlas. Minimal 12 rakaat. Di 6 salamkan. Betul. 6 salam 12 rakaat. Insyaallah itu nyambung. Nyambung sampai sholat isya. Lantas baca Fatihahnya 41 kali. Kalau kita melihat di kitab Al-Fatawa, coba lihat di situ, insya Allah akan dikabulkan doanya dan akan diberikan oleh Allah, yaitu segala bentuk ijabahnya, terus dihilangkan, disembuhkan segala penyakitnya, akan dijauhkan dari segala balanya. Ulangi lagi, membacakan yaitu Al-Fatihahnya 41 kali. Insya Allah, silahkan Rasul pun menggunakan itu, sebab Al-Fatihah merupakan umul kitab. Ibu buat punya masalah, sudah aja. Ibu punya problem apa saja, ibu punya keinginan apa saja, bentuk penyakit apa saja, sudah munajatlah kepada Allah. Wasallu billaili wa nasuniyam. lail, kalimatnya juga malam. Berarti di situ ada jelas saat-saat ijabah doa, ada rahasia yang tidak bisa dibongkar kecuali oleh orang yang suka sholat malam. Ulangi lagi, setelah sholat maghrib, sebelum sholat isya, sambil kita yaitu memohon kepada Allah lewat sholat wasta'inu bisobri wassolat, hanya akan datang pertolongan Allah kepada orang yang sabar dan sholat. Sholat di situ bisa sholat wajib dan sholat sunnah. Maka insya Allah solusi bagi kita ingin keluar dari segala bentuk musibah, solusi kita ingin menjadi orang bahwa ujian itu adalah tanda kemuliaan, bukan dihinakan oleh Allah. Kalau memang ibu benar-benar ingin dimuliakan oleh Allah, tandanya adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi supaya lulus harus tetap berkomunikasi dengan Allah lewat sholat, lewat dzikir, lantas lewat doa kepada Allah, terus melewati amal sedekah atau jariah. Ya. Insya Allah. Amin. Dari Pak Haji Kadir tadi mau dijawab pakai tentang ya, bahwa seolah-olah apakah Allah memberikan ujian ini khusus untuk umat Islam saja atau secara umum manusia? Kalau kita tadi melihat koridornya atau mukodimahnya bahwa ujian itu bagi orang yang beriman, tapi seluruh manusia ya itu bukan, apakah posisi orang tersebut lagi beriman enggak. Jadi jangankan kepada luar Islam, orang Islam sendiri kalau kita posisinya tidak beriman, itu bukan ujian buat kita, tidak mengaku, apalagi di luar orang Islam. Ulangi lagi, posisi ujian bagi orang yang beriman. Berarti jangankan luar agama Islam, orang Islam sendiri jikalau posisinya dikala musibah itu datang dalam keadaan tidak beriman, itu bukan ujian. Sebab ujian tandanya kemuliaan adalah cirinya beriman. Berarti kalau kita posisinya tidak beriman, bukan tanda kemuliaan, tapi adalah teguran atau mungkin hukuman. Berarti begitu harus melihatnya. Makanya kondisikan terus keadaan kita dalam kondisi beriman. Supaya mendapat kemuliaan tadi. Ya, karena biasanya kalau orang yang beriman lebih bersahabat dengan cobaan dan ujian ya. Makin tinggi pohon, makin kencang anginnya. Makin tinggi keimanan kita, makin banyak ujian dari Allah, berarti makin banyak kemuliaan dari Allah. Mulia itu bisa dirasakan nanti di dunia atau mungkin akan bisa dialami oleh kita di akhirat. Karena tadi ingat, tujuan jangka panjang hidup kita bukan dunia. Tujuan jangka panjang kita adalah akhirat, berjumpa dengan Allah. Kalau ibaratnya ibu tidak percaya, monggo duluan. Baik, Pak Ustaz, terima kasih. Waktunya sudah habis. Terima kasih atas pembekalan dan materinya hari ini. Mudah-mudahan menambah kualitas keimanan dan kondisi kita selalu beriman. Amin. Sehingga ujian yang Allah berikan apapun itu bentuknya, apakah besar atau kecil, mudah-mudahan merupakan sebuah kemuliaan buat kita semua. Amin. Terima kasih Ustaz, Ibu-ibu, Bapak-bapak dari Majelis Taklim Al-Qur'aniyah, terima kasih atas kebersamaannya. Dan pemirsa di manapun Anda, jadi janganlah selalu bersedih jika lo saat ini kita menghadapi ujian yang baik atau tidak enak. Karena tentunya Allah akan memberikan sebuah kemuliaan di balik itu semua apabila kita sebagai golongan dari manusia yang beriman. Mudah-mudahan kita selalu dekatkan hatinya kepada Allah, dan mudah-mudahan setiap ujian yang kita hadapi senantiasa bisa kita lalui dengan baik, yaitu kuncinya dengan sholat, juga mungkin juga introspeksi bagaimana hubungan kita dengan orang tua, dan juga perbanyaklah amal kebaikan dalam hidup ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.